السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sedikit koreksi untuk pelajaran sebelumnya tentang sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Hadis yang ma'ruf tentang orang yang mendapatkan satu rukuk bersama imam terhitung satu rakaat, bukan hadisnya Abu Mas'ud tapi hadisnya Abu Bakrah. Saya salah kemarin ya. Yang benar hadisnya Abu Bakrah bukan Abu Mas'ud. Kalau hadis Abu Mas'ud yang ma'ruf adalah ya ummul qaumu aqra'uhum likitabillah. Hadisnya Abu Mas'ud tentang orang yang paling berhak untuk jadi imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling berhak jadi imam adalah aqra'uhum likitabillah. Yang paling aqra' terhadap kitabullah. Dan makna paling aqra' terhadap kitabullah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang paling banyak hafalannya. Dan pendapat yang kedua adalah yang paling fikih, yang paling paham terhadap fikih sholat. Dan pendapat yang kedua ini pendapat Malikiyah, dan insya Allah ini yang lebih kuat. Dengan dalil setelah Nabi SAW wafat, yang jadi imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan hafalannya Abu Bakar tidak lebih sempurna dibandingkan Ubay bin Ka'ab atau Ibnu Mas'ud atau beberapa sahabat yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai guru dalam Al-Qur'an. Kemudian kita kembali ke bab yang ke-23. Beda. Hadis yang ke-35. Hadis ke-4. Hadis nomor sekarang 34. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang belum dapat kitab bersabar ya, saya lupa membawakannya. Kemarin sudah dipesani tapi lupa. Di Yufid masih ada beberapa. Insyaallah semoga pekan depan sudah ada. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fakhru wal khuyala fil faddadin ahli al-wabar. Kesombongan dan khuyala, kesombongan fil faddadin, ini kebiasaan al-faddadin. Dan kemarin sudah kita bahas al-faddadin adalah mereka yang suka teriak-teriak di tempat ketika dia mengembala unta atau sapi. Para petani yang suka mengembala unta atau sapi, yang suka teriak-teriak, ahli al-wabar, dan dia pengembala. Al-wabar maknanya adalah padang rumput yang jauh dari kota. Was-sakinatu fi ahli al-ghanam, dan ketenangan itu karakter ahli al-ghanam, orang yang dia mengembala kambing. Wal imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah, iman itu dari Yaman dan hikmah itu Yaman. Dan maksud al imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah, seperti yang kemarin kita sampaikan, ada kata sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai predikat. Seperti ada orang yang membuat ungkapan pedas itu bahagia. Maka meskipun enggak ada hubungannya, tapi ini kata sifat yang dijadikan sebagai predikat. Wal imanu yamanin, orang-orang Yaman adalah orang yang gampang menerima iman. Dan hikmah yamaniyah, dan hikmah dimiliki oleh orang Yaman karena mereka gampang untuk menerima pelajaran. Dan di sini kita bisa mengambil salah satu pelajaran tentang kenapa para nabi dulunya sebelum mereka jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dikondisikan sebagai penggembala kambing. Karena karakter penggembala kambing itu karakter orang penyabar, dan karakternya lebih tenang dibandingkan penggembala unta atau penggembala sapi. Makanya sebelum mereka dijadikan sebagai nabi, mukaddimah yang mereka lalui sebelumnya adalah menjadi penggembala kambing, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab bayani an-nadina an-nasiha. An-nadina an-nasihatu. Bab penjelasan bahasanya agama itu isinya nasihat. Ada satu hadis yang ma'ruf, ad-dinun nasiha, dari sahabat Tamim bin Aus ad-Dari. Namun tidak disebutkan oleh musannif, tidak disebutkan oleh penulis, karena hadis ad-dinun nasiha tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sementara di sini kumpulan kitab yang semuanya diriwayatkan, berisi hadis yang semuanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi beliau bawakan hadis yang lain, yaitu hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Menurut salah satu riwayat, beliau masuk Islam tahun 9 Hijriah. Dia termasuk sahabat yang akhir masuk Islam. Qala, beliau mengatakan, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Falaqqanani fi mastata'ta wan nushhi likulli muslimin. Kata Jarir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah ini sahabat yang ma'ruf dengan pernyataannya, kunna na'uddu al-ijtima' wa san'ata ta'amin ba'da ad-dafni min an-niyahah. Kami dulu menganggap kumpul di rumah duka setelah pemakaman dan membuatkan makanan di rumah duka termasuk di antara bentuk meratapi mayat. Yang ini jadi dalil larangan para ulama untuk kumpul di rumah duka setelah kematian, peringatan satu hari, dua hari, tiga hari dan seterusnya. Karena itu dilakukan setelah pemakaman. Dan itu pernyataannya sahabat Jarir bin Abdullah. Beliau mengatakan, saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna mubayaah, makna baiat adalah berjanji setia untuk tunduk dan taat terhadap isi baiat. Berjanji setia untuk tunduk dan taat terhadap isi baiat. Ketika yang dibaiat Rasulullah SAW, berarti dia berjanji setia di hadapan Nabi SAW untuk tunduk dan taat terhadap isi baiat. Karena itulah isi baiat Nabi SAW kepada para sahabatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan latar belakang mereka sendiri-sendiri. Ada yang dibaiat Nabi SAW tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak berbuat syirik, sesuai dengan latar belakangnya. Ada yang dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh minta kepada siapapun sampai mati. Ada yang dibaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Jarir bin Abdullah, memberikan nasihat kepada muslim semampunya. Dan itu bertingkat, ada yang sangat berat isinya dan ada yang lebih ringan dibandingkan yang lain. Di sini Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada siapa? Al-amir, kepada pemimpin yang sah. Falakkanani, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkinku. Laqqana yulakkinu artinya mentalkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkinku, dan talkin itu berarti tidak disebutkan secara umum, tapi dia dibisikkan secara khusus. Lalu beliau mentalkinku, beliau berbisik dan menyampaikan pesan di dekat telingaku, fi mastata'ta, semampumu, wan nushi likulli muslimin, dan memberikan nasihat kepada semua muslim. Kenapa? Karena yang terakhir ini paling berat. Baiat yang terakhir ini paling berat. Baiat yang pertama isinya untuk tunduk dan taat kepada pemimpin yang sah. Dan ini sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baiat-baiat beliau kepada para sahabatnya. Seperti dalam hadis Ubadah bin Samit, beliau juga dibaiat agar tunduk dan taat kepada pemimpin yang sah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang menjadi pemimpin adalah budak dari Ethiopia, dari Habsyi. Dan itu mustahil, karena tidak mungkin pemimpin dari kalangan budak. Namun untuk menekankan betapa pentingnya rakyat agar tunduk kepada pemimpinnya, ini sering dijadikan Nabi SAW sebagai pesan dalam baiat. Karena itu Rasulullah SAW sering sekali menekankan hal ini, mengingat ini tonggak keamanan bagi masyarakat. Satu negara, satu wilayah akan bisa hidup dengan nyaman ketika rakyatnya selalu taat dan tunduk kepada pemimpinnya, meskipun bisa jadi pemimpinnya dolim. Fir'aun itu sangat dolim. Dan yang dimusuhi Fir'aun siapa? Bani Israel. Karena Bani Israel gak berontak kepada Fir'aun, korbannya lebih sedikit dibandingkan kejadian yang dialami oleh kaum muslimin di Suriah maupun di tempat yang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kaum muslimin Bani Israel dari Fir'aun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mereka dibinasakan oleh Allah, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat yang lain. Ketika tidak terjadi pemberontakan, bisa menekan angka korban yang terjadi di tengah kaum muslimin. Dan nanti pada gilarannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan bagi mereka. Makanya tidak berontak itu tidak sama dengan menguntungkan pemerintah, tapi tidak berontak tujuannya adalah mengamankan darah kaum muslimin. Karena kalau berontak bisa dipastikan ada korban, ada yang mati, ada yang kemudian harus terluka dan seterusnya. Dan sangat disayangkan ketika korbannya dari kalangan kaum muslimin. Nabi SAW sangat mencintai kita. Makanya ketika orang tua ya, menasihati anaknya, di sekolah ada orang yang nakal misalnya, murid yang nakal, dan anaknya ini sering mungkin didolimi, orang tua akan menasihatkan, ojo gawe-gawe masalah, engko nek ana masalah luwe apik ngalah timbangane padu. Meskipun bisa jadi dia di posisi mazlum yang didolimi. Karena orang tua enggak ingin meskipun kowe padu menang tapi benjut padha wae. Meskipun menang, menang bocor ndase sama tidak terjadi apa-apa kan lebih baik tidak terjadi apa-apa. Luwih apik dijiwit ngaleh timbangane padu malah benjut. Karena orang tua sayang kepada anak. Daripada kamu bertengkar kemudian meskipun kamu menang misalnya tapi ada yang cacat di antara badanmu, maka lebih baik kamu enggak padu meskipun kamu didolimi. Boh, hartanya diambil sebagian atau dia dipalak, tapi ini dalam rangka mengamankan fisik anaknya, karena orang tua sayang kepada anaknya. Seperti itu kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Beliau ngasih saran ya, jangan sampai berontak, biarkan yang seperti ini, bersabar ya, dan cari jalan yang lain ketika mau membuat perubahan. Bukan berarti untuk menguntungkan pemerintah, tapi dalam rangka memberikan keamanan bagi kaum muslimin, biar tidak ada korban. Ya. Alhamdulillah, seperti di Indonesia, suasana di negara kita, kalaupun terjadi chaos, terjadi demonstrasi atau ketegangan antara pemerintah dan rakyat, jumlah korban masih bisa ditekan. Tapi kita bisa lihat seperti yang terjadi di Mesir. Di Mesir sekali kudeta ya, seperti kemarin ya, Asisi kudeta, itu ribuan yang mati. Itu muslim semua itu. Muslim semua yang mati. Sangat disayangkan. Seperti itu pula yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Libya ya, yang terjadi di negara-negara yang lainnya termasuk Irak, dan mereka adalah kaum muslimin. Makanya bagian dari asas untuk menjaga keselamatan kaum muslimin adalah jangan sampai terjadi pemberontak di tengah pemerintah, di tengah negara. Tidak memberontak tidak sama dengan setuju. Yang namanya setuju dan tidak itu kembali kepada pribadi. Saya enggak suka dengan pemimpin ini, saya enggak suka dengan pemimpin itu. Silahkan, itu urusan pribadi. Tapi jangan berontak. Sebagaimana kita boleh tidak setuju dengan guru, boleh tidak setuju dengan sikap seseorang, tapi sampai terjadi ketegangan, ini tidak diperbolehkan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, nanti akan datang satu pemimpin yang mereka kulubuhum kulubu syayatin fi jismani insin. Hatinya itu hati setan yang terletak dalam jasad manusia. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya dan para sahabat menilainya itu orang yang jahat. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, afala nuqatilhum? Ya Rasulullah, bolehkah kita perangi mereka? Sebab beliau wala ma'aqamus shalah. Jangan, selama mereka masih salat, selama masih muslim. Karena muslim, tegang sama muslim, meskipun menang korbannya muslim. Apalagi ketika yang di depannya adalah para aparat, yang pendemonya muslim, aparatnya muslim, saling bentur-benturan, sehingga korbannya sama-sama muslim. Kemudian falaqanani, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan talqin kepadaku, fi mastata, semampumu saya baiat kamu dengan satu poin yang sangat berat ini. Wan nushi likulli muslimin, memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin sebisanya. Kenapa ini berat? An-nushu, memberikan nasihat, maknanya adalah iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair. Berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Atau dengan kata lain, an-nushu itu bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain tanpa sedikit pun menyakiti hati orang lain. Dan itu luar biasa sulitnya. Bahkan dia berusaha bagaimana ketika bermuamalah menyenangkan orang lain, meskipun dia enggak senang. Itu yang dilakukan oleh atau yang dibaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Jarir Al-Bajali. Jadi beliau dibaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada muslim, maksudnya adalah memberikan yang terbaik kepada muslim yang lain meskipun bisa jadi kamu jadi korban. An-nushu likulli muslimin. Dan itu kan berat sekali ya. Baik. Diceritakan oleh para ulama, ini sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari, ada beberapa riwayat tentang bagaimana aktivitas bisnisnya Abdullah bin Jarir Al-Bajali. Jadi jangankan beliau memasang permusuhan kepada orang lain, ketika berinteraksi saja, andaikan ada peluang untuk terjadinya masalah, Abdullah bin Jarir ngalah. Pokoknya jangan sampai terjadi masalah, itu batas minimal, atau bila perlu menyenangkan dia. Ini yang disebut dengan an-nushu likulli muslimin, dan itu berat sekali. Tidak semua orang bisa seperti ini. Kita rata-rata ketika berinteraksi ada dua pilihan. Kalau enggak draw, kosong-kosong, minimal saya yang menang. Sehingga dia berusaha bagaimana agar dia bisa mengambil keuntungan yang lebih besar. Cerita yang pertama, Abdullah bin Jarir At-Tabari ketika bertransaksi jual beli, kemudian sudah disebutkan harganya, Misalnya dia beli sesuatu, ini berapa? Kok penjualnya bilang 100.000? Apa kata Abdullah? Barangmu lebih baik dibandingkan uangku. Kamu pilih yang mana? Maksudnya, saya merasa berterima kasih sekali, ini harganya 100.000. Kalau Anda merasa enggak ridho, silahkan dibatalkan. Jadi kok andai kan dinaikkan, ya sudah kalau kayak gitu saya naikkan 200.000. Ya sudah, saya kasih 200.000. Dan dia tetap berprinsip, ini jauh lebih baik dibandingkan duitku. Saya naikkan lagi 300.000. Dinaikkan lagi 300.000. Sampai beliau membuat transaksi itu, si penjual merasa senang dalam akal. Jadi dia selalu memberikan kelonggaran kepada pasangan transaksinya, penjual atau pembeli. Ketika bertransaksi, maka dia berusaha jangan sampai terjadi masalah ketika akad. Karena beliau berusaha apa? An-nushu li kulli muslim, memberikan yang terbaik kepada setiap muslim. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain bahasanya budaknya Abdullah bin Jarir itu pernah membeli seekor kuda. Harganya 300 dinar. Dan kuda itu mahal ya. Harganya 300 dinar. Kemudian sampai di tangan Abdullah bin Jarir, beliau langsung kembali menemui penjualnya. Budakku membeli kuda darimu 300 dinar. Apa enggak kurang, maksud cuma 300 dinar. Terus ditambahin terus sampai dealnya itu jadi 800 dinar. Subhanallah ya. Selisih berapa? 500. Ya, kita kan enggak ada ketika di pasar pinten Pak 100, nek tanya 200 entuk ora. Wah, iki waras ora ya. Tapi beliau lakukan seperti itu dalam rangka menyenangkan pasangan transaksinya. Makanya beliau selalu berusaha memberikan yang terbaik terhadap muslim yang lain. Sebenarnya bagus prinsip yang dikembangkan oleh masyarakat. Anda puas, apa katanya? Kami senang, gitu ya. Kebahagiaan kami adalah kepuasan Anda, atau seterusnya. Itu prinsip yang bagus. Dan itulah an-nushu, memberikan nasihat kepada konsumen. Meskipun Anda puas, tapi harganya rada ditutuk, ya. Layanan boleh bagus, tapi harganya mahal. Makanya minimal prinsip an-nushu itu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia memberikan sikap kepada saudaranya sebagaimana dia suka disikapi yang sama oleh saudaranya. Sehingga kalau misalnya kita bertransaksi, saya di posisi penjual, orang lain di posisi pembeli, kemudian kita menerapkan satu harga atau barangnya misalnya ada bagian yang mungkin kurang, kemudian kita berpikir gini, kalau saya jadi pembeli mau gak diginikan? Kalau gak mau, maka jangan melakukan seperti ini untuk orang lain. Dan itulah prinsip an-nushu li kulli muslimin, memberikan nasihat kepada setiap muslim. Nah, kemudian kita sambung ke bab berikutnya, bab bayani nuqsanil iman bil ma'asi wa nafyihi anil mutalabbisi bil ma'siyati ala iradati nafyil kamal. Bab penjelasan tentang iman itu berkurang karena maksiat, dan iman itu hilang ketika orang bermaksiat ala iradatin nafyi al-kamal. Dan ini dipahami bahasanya yang dimaksud iman hilang itu adalah nafyul kamal, tidak sempurna. Baik, beliau ingin menjelaskan tentang bahasanya perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh manusia tidak sampai menghilangkan iman 100%, tapi bisa mengurangi iman. Satu hadis yang sangat ma'ruf, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia sedang berzina dia dalam kondisi mukmin. Dan tidaklah orang yang minum khamr ketika dia sedang minum khamr dia dalam kondisi mukmin. Dan tidaklah maling ketika dia sedang mencuri dia dalam kondisi mukmin. Hadis ini ma'ruf dan hadis ini salah satu di antara dalilnya Khawarij dan Mu'tazilah untuk mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar maka imannya hilang sehingga dia jadi orang yang kafir kekal di neraka. Dan ini prinsipnya siapa? Khawarij, Mu'tazilah. Dan di negara kita ini diadopsi oleh MTA karena MTA termasuk punya pemahaman orang yang terancam dosa besar masuk neraka maka tidak ada peluang untuk keluar dari neraka, tidak ada peluang untuk masuk surga. Dan pemahaman ini tidak benar karena ini pemahaman Khawarij, pemahaman Mu'tazilah, bahwasanya pelaku dosa besar dia kekal di neraka. Yang benar orang yang melakukan perbuatan maksiat selama tidak sampai pada tingkatan kekufuran punya peluang untuk masuk Islam, punya peluang untuk masuk surga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Nabi SAW bercerita tentang kejadian di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan akhriju man araftum min ahlin nar, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal di kalangan penduduk neraka. Sampai Allah mengatakan akhriju man kana fil fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, keluarkan orang yang di dalam hatinya masih ada sebesar dzarrah berupa iman. Berarti dosa ini atau dosa orang ini sangat banyak sehingga iman dalam hatinya hanya tinggal secuil, hanya tinggal seberat darah, namun tetap dikasih kesempatan oleh Allah untuk masuk surga. Baik, lalu bagaimana pemahaman yang benar tentang hadis ini? Ulama beda pendapat sebagaimana kata An-Nawawi, ulama berbeda pendapat tentang makna hadis ini. An-Nawawi mengatakan hadzal hadis mimma ikhtalafal ulama'u fi ma'na. Hadis ini termasuk di antara hadis yang diperselisihkan oleh ulama tentang maknanya. Dan salah satu di antara maknanya ini pernah dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tapi berdasarkan ijtihad pribadi beliau. Orang yang berbuat maksiat dosa besar, imannya lepas sementara. Imannya lepas sementara. Kemudian ketika dia lepaskan maksiat itu, dia tinggalkan maksiat tadi, imannya kembali lagi. Ya. Sehingga ketika ada seorang yang maling, waktu mencuri, imannya tepat di atas kepalanya. Begitu selesai mencuri, balik lagi. Iman tidak bersama orang ini saat dia berbuat maksiat. Sehingga iman itu lepas sementara. Ini penjelasan siapa? Ibnu Abbas. Ketika selesai raja, iman itu kembali. Meskipun dia belum tobat. Meskipun dia belum bertobat. Belum bertobat dalam arti masih punya keinginan untuk mencuri. Misalnya berhasil di rumah pertama. Ketika proses mencuri, imannya lepas. Pindah ke rumah yang kedua, sekilo lagi. Perjalanan sekilo, imannya nempel. Padahal dia sudah tobat belum? Belum, masih punya keinginan untuk melakukan kejahatan yang kedua. Nah, di saat proses menuju yang kedua, imannya melekat. Waktu dia mencuri di rumah yang kedua, lepas lagi. Dan begitu seterusnya. Kemudian pendapat yang kedua, bahasanya hadis ini maknanya bukan berarti imannya lepas, namun maknanya adalah imannya berkurang karena maksiat yang dia lakukan. Sehingga mana hadis orang yang berzina ketika berzina dalam kondisi mukmin, maksudnya adalah tidaklah orang yang berzina ketika berzina imannya sempurna, dan tidaklah orang yang minum khamr ketika minum khamr imannya sempurna. Artinya pada saat dia melakukan perbuatan maksiat, imannya berkurang sebagian. Dan kata An-Nawawi, pendapat yang kedua, ini pendapat yang benar. Beliau mengatakan, fal qaulus sahih alladhi qalahu al-muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhihi al-ma'asi wa huwa kamilul iman. Pendapat yang benar, dan ini pendapat yang dinyatakan oleh para ulama ahli tahqiq. Al-muhaqqiqun itu ulama yang dia kajiannya tahqiq. Kajian tahqiq itu kalau bahasa kita sering nulis ya. Karena ada ulama yang dia ketika ceramah bisa mengumpulkan banyak massa, bisa bikin nangis banyak orang, tapi jarang punya karya tulis. Ada yang dia punya karya tulis tapi gak punya massa. Ketika ngomong, kalimatnya tidak lebih hebat dibandingkan tulisannya. Alladzi qalahul muhaqqiqun, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama ahli tahqiq, maknanya adalah la yaf'alu hadhil ma'asi, tidaklah melakukan perbuatan maksiat semacam ini, wa huwa kamilul iman, sementara dia dalam kondisi iman yang sempurna. Dan insyaallah inilah yang lebih kuat sebagaimana perkataan An-Nawawi. Karena itu makna hadis, pada saat orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka imannya berkurang sebagian. Dan seperti yang dulu pernah kita singgung, bahasanya memahami iman antara Ahlussunnah dengan Khawarij dan Mu'tazilah berbeda. Menurut Ahlussunnah, iman itu yatajazza. Dia bisa terbagi. Bisa terbagi. Sedangkan menurut Khawarij dan Mu'tazilah, iman itu, dan ini juga akidahnya Jabariyah, iman itu tidak bisa terbagi. Syai'un wahid. Ya. Seperti benda pejal ya. Benda pejal itu itulah iman. Kalau hilang, hilang semua. Kalau ada semua. Sehingga ketika iman itu sudah ada, maka dia utuh sempurna. Kalau hilang, hilang semua. Ini akidahnya Khawarij. Akidahnya Jabariyah, akidahnya Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah tidak. Iman itu tidak pejal. Sehingga ya tajazza, dia bisa hilang sebagian, bisa nambah sebagian. Ya, seperti kue begitu ya. Bisa diambil sebagian, bisa ditambahi yang lain. Kalau Jabariyah, iman itu seperti misalnya apa? Besi. Ya. Bongkahan besi. Kalau diambil sebagian, dicubit sebagian, bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Tapi kalau kue misalnya apa? Puding ya, dicubit sebagian bisa? Bisa. Saat orang berbuat maksiat, ada sebagian iman yang berkurang ya. Dan akidah seperti inilah yang lebih tepat, sebagaimana disebutkan dalam banyak dalil. Di antaranya adalah hadis ini, bahwasanya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu bisa mengurangi imannya, dan iman juga bisa bertambah ketika orang itu berbuat taat. Apa dalil iman bertambah ketika orang berbuat taat? Apa dalilnya? Allah berfirman, misalnya Allah berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan ketenangan di hati orang yang beriman, agar Allah menambahkan iman kepada mereka, ma'imanihim, di samping iman yang telah mereka miliki, sehingga iman itu bisa bertambah. Wazada fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, wala yantahibu nuhbatan dhata syarafin yarfa'un nasu ilaihi absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, dan seorang yantahibu nuhbah, pelakunya namanya muntahib. Muntahib itu bahasa kita sama dengan preman. Preman bahasa Arabnya muntahib. Maka punya anak laki-laki jangan dinamai muntahib. Wah, preman. Dan ketika seorang preman yantahibu nuhbatan dzata syarafin, sedang memalak, memeras barang yang dia punya nilai, dzata syaraf yang bernilai, yarfa'un nasu ilaihi absarahum fiha, semua orang melototi dia, tapi enggak ada yang berani bertindak karena preman. Dia bawa senjata atau bawa pasukan, ya, berani main keroyokan karena dia preman. Hina yantahibuha, ketika dia sedang memalak, memeras, wa huwa mukmin, dalam kondisi mukmin. Dan preman di masa silam sudah ada. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada premanisme. Pelakunya siapa? Ya, biasanya orang-orang Arab pelosok itu ya, Badui, Arab, ya, orang-orang Badui pelosok yang dia jauh dari tata krama, ya, yang dia kasar dan suka memeras. Ya. Karena itu hukuman bagi preman dengan maling beda. Kalau maling hukumannya apa? Potong tangan. Kalau preman tidak dihukum sebagaimana maling. Kenapa? Karena preman itu bukan maling. Dia datang terang-terangan merampas harta milik orang lain, dilihat banyak orang, sehingga identitasnya diketahui. Oh, ini pelakunya si fulan. Kalau maling identitasnya tidak diketahui. Makanya maling itu karena identitasnya tidak diketahui, dia tidak ketangkap. Susah untuk kemudian tertangkap. Sehingga untuk bisa dipotong tangannya, karena maling tidak tertangkap, jumlahnya lebih sedikit. Dan itulah bagian dari hikmah Allah, hukuman itu ditempatkan sesuai dengan porsinya. Disebut maling jika dia mengambil harta yang disimpan secara normal, secara sembunyi-sembunyi, ya, tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kalau ngambilnya terang-terangan, baru ngambil terus WA ke pemilik, ya, wis tak cukup barangmu, maka yang seperti ini bukan maling, ya. Nah, ketika orang melakukan intihab, ketika orang melakukan premanisme, dia memarah harta orang lain. Di saat dia melakukan premanisme, dia tidak dalam kondisi mukmin. Maknanya apa? Maknanya apa? Imannya berkurang karena dia melakukan perbuatan dosa besar. Naam. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan masuk ke bab berikutnya. Bab bayani khisalil munafik. Bab penjelasan tentang sifat-sifat munafik. Ada status munafik dan ada sifat munafik. Munafik dalam Al-Quran orang kafir. Makanya Allah katakan innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik, mereka berada di keraknya neraka. Dan ada banyak ayat yang memberikan ancaman bagi orang munafik untuk di neraka. Yang ini menunjukkan munafik adalah orang yang keluar dari Islam, munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ada sifat munafik. Bukan berarti orang yang meniru sifat munafik jadi munafik. Sebagaimana ada orang kafir, ada sifat orang kafir. Bukan berarti ketika orang meniru sifatnya orang kafir jadi kafir. Ada ahli kitab Yahudi Nasrani, ada sifatnya Yahudi. Bukan berarti ketika dia meniru sifatnya Yahudi jadi Yahudi. Bedakan hal ini, ya. Makanya ketika ada orang yang dia meniru karakter Yahudi, Nah, ini kan kebiasaan Yahudi. Kamu kok ikut-ikutan? Wah, berarti kamu jadi Yahudi. Wah, bukan. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim melakukan pelanggaran dengan meniru perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi. Di posisi ini dia maksiat karena tasyabbuh dengan Yahudi. Hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau dan bapaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kita sebutkan selisih usianya berapa? Selisih usianya berapa? Antara Abdullah dengan Amr 12 tahun. Selisih usianya 12 tahun. Antara bapak dan anak selisih usianya 12 tahun. Jadi bapaknya kelas 6 SD, anaknya kelas 1 SD. baru lahir ya. Lulus SD nikah, SMP udah balik. Ini selisih 12 tahun. Jadi SMA anaknya TK ya. Sudah isya Pak. Tapi insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.